Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pembahasan al-mas'alah tsalitsah, musqitatul jihad, hal-hal yang menggugurkan kewajiban berjihad. Ya. Sekarang yang ketujuh ya. Al-udhru as-sabi', udhru ini au ahadihima, tidak ada izin dari kedua orang tua, ayah ibu, atau salah satu dari keduanya. Jika kedua orang tua tidak mengizinkan, atau salah satunya tidak mengizinkan, ayah mengizinkan tetapi ibu tidak mengizinkan, ibu mengizinkan tetapi ayah tidak mengizinkan, maka ini udhur ya baginya untuk tidak berangkat berjihad, dengan syarat idza kanal jihadu tatawuan. Idza kanal jihadu madza tatawuan, apabila jenis jihad itu sifatnya sukarela, pilihan sendiri ya, mengajukan diri untuk ikut berjihad, bukan fardu ain, bukan fardu ain, bukan jihad yang wajib atas dirinya ya, yang tidak bisa diwakili yang lain, tetapi sifatnya bisa diwakili oleh yang lain, bagi dia sifatnya hanya pilihan, sukarela mengajukan diri. Ya, jika tidak diizinkan oleh kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, maka itu udzur untuk tidak berangkat berjihad. Dalilnya li hadits Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, qal, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dhanahu fil jihad. Fasta'dhanahu fil jihad, lantas pria itu minta izin kepada Nabi alaihi wasallam berjihad. Ini nih yang baju biru ini, enggak punya kitab. Enggak punya kitab. Kok menoleh ke menghadapnya, bukan menghadap ke majelis ke sini. Hah? Coba diperiksa apa di situ yang dilihat. Kitab. Hanya kitab untuk 4 orang. Hah? Baik. Faqala ahayyun walidak. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahayyun walidak. Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Nah, itu pertanyaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qal, na'am. Pria itu menjawab, ya. Qal, kata Nabi, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Maka terhadap pada kedua orang tuamu hendaknya engkau berjihad, yakni berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh, berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi, minta izin berjihad kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengedepankan birrul walidain, orang itu ya berbakti kepada kedua orang tuanya daripada berangkat berjihad. Fa birrul walidaini fardu ain. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. wajib secara individual bagi sang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wal jihadu fardu kifayatin fi hadhil halati. Sedangkan jihad hukumnya fardu kifayah yang bisa diwakili oleh sejumlah kaum muslimin dengan jumlah yang mencukupi untuk berjihad fi hadhil halati, pada keadaan ini. Fayuqaddamu fardul ain, maka didahulukan fardul ain atas fardu kifayah. Fardu ain lebih kuat daripada fardu kifayah secara hukum dan lebih utama tentunya. Ya. Dan ini menunjukkan pula kepada kita tambih bagi siapa di antara kita yang masih diberi kesempatan punya orang tua, baik salah satunya atau keduanya, untuk memperhatikan yang namanya birrul walidain. Karena itu termasuk ya, termasuk fardu ain untuk kita berbakti kepada keduanya. Dan jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Nah, fa'idha ta'ayyan al-jihadu, kemudian apabila jihad itu terpastikan atas diri seseorang secara individual, dirinya wajib berjihad, tidak bisa diwakili oleh yang lain karena fardu ain, falaysa lahuma man'u, falaysa lahuma man'u, maka kedua orang tuanya tidak berhak, tidak punya hak untuk melarang, untuk menghalangi anaknya berangkat berjihad. Wala idzna lahuma, dan tidak ada izin yang berlaku bagi kedua orang tua dalam hal ini. Yakni meskipun keduanya tidak mengizinkan, tetap berangkat. Ya. Sama-sama fardu ain, tetapi jihad untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Sedangkan birrul walidain, maslahat hanya untuk orang tua saja. Maslahat jihad lebih besar daripada maslahat birrul walidain. Sama-sama fardu ain. Dikedepankan jihad jika fardu ain. Difahami? Baik. Lanjut. Al-udhru tsamin, udhur yang ke-8, ad-dainu alladhi la yajidu lahu wafa'an. Utang yang dia tidak mendapatkan harta untuk membayarnya, melunasinya. Idza lam ya'dhan sahibuh, apabila pemilik utang, pemiutang tidak mengizinkan orang itu yang punya utang kepadanya untuk berangkat berjihad. Orang ini punya utang kepada seseorang. Ya. Orang ini punya utang kepada seseorang yang belum dia bayar, belum dia lunasi. Dia ingin berangkat berjihad dan sifatnya sukarela pilihan. Ya, bukan fardu ain sebagaimana akan disebutkan nanti. Apabila pemilik utang yang mengutangi dia, yang punya hak harta pada tanggung jawab orang tadi yang hendak berangkat berjihad, tidak mengizinkan dia berangkat, maka itu udzur untuk tidak berangkat berjihad. Wa kanal jihadu tatawwu'an, dan jenis jihad itu tatawwu', pilihan sukarela yang baik, bukan fardu ain. Artinya bisa diwakili oleh yang lain, fardu kifayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru kulla syai'in illa ad-dayna. Al-qatlu fi sabilillah, terbunuh di medan perang, medan jihad fi sabilillah, yukaffiru kulla syai', merupakan kafarah penggugur segala sesuatu. Illa ad-dain, kecuali utang. utangnya tidak gugur dengan sebab terbunuh di medan perang, utang tetap utang, ya, yang harus dibayar. Hadis ini riwayat Muslim, ya, di catatan kaki rawahu Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Artinya yang mengutangi dia punya hak, ya, hak harta pada orang itu yang harus dia bayar utangnya. Nah, kalau diizinkan pergi dia terbunuh, enggak dibayar nanti. Hah? Enggak diizinkan misalkan, ya, maka tidak boleh berangkat begitu. Jika dia terbunuh itu adalah kafarah, ya, mati syahid di medan jihad fisabilillah, tapi namanya utang tidak terbayarkan dengan dia terbunuh. Nah, ini berpikir ini yang pemilik utang, jika dia terbunuh bagaimana? Banyak utangnya pada saya, jadi tidak ditingkan misalkan, berarti itu udzur untuk tidak berangkat. Baik. Fa idza ta'ayyana al-jihadu, apabila jihad terpastikan wajibnya atas diri dia, fardu ain atas individunya, fala idzna li gharimih, maka tidak ada izin yang berlaku bagi gharimnya, yaitu pemilik utang tadi, pemilik utangnya, itu gharim yang dimaksud, yang akan rugi jika dia terbunuh sementara utangnya belum dibayar. Tetapi jika fardu ain, maka berbenturan di sini, ya, dua kewajiban. Fardu ain berjihad, dan ini maslahat besar jihad, ya, maslahat dari kaum muslimin, fardu ain atasnya. Dan dia juga punya di satu sisi lain kewajiban untuk bayar utang, didahulukan jihad yang fardu ain karena untuk maslahat orang banyak, sedangkan bayar utang hanya maslahat satu orang, gharimnya itu. Baik. Adapun fardu kifayah bisa diwakili oleh yang lain, tidak harus dia, sementara dia punya kewajiban bayar utang yang, ya, pemilik utang tidak mengizinkan, maka dia tidak bisa berangkat, dia tidak diizinkan. Baik. At-tasi' al-udhr at-tasi' al-alimul ladhi la yujadu ghairuhu fil balad, seorang alim, ya, yang tidak ada alim lain selain dia di negeri itu, tidak ditemukan alim yang lain selain dia di negeri itu, dia satu-satunya alim, alim tunggal dia di negeri itu, berarti jadi rujukan tunggal kaum muslimin, ya, jadi rujukan tunggal kaum muslimin untuk membimbing mereka terkait urusan din mereka, agama mereka. Maka itu udzur bagi alim itu untuk tidak berangkat berjihad, ya, li'annahu law qutila, karena sesungguhnya apabila dia dibunuh oleh musuh, terbunuh di medan perang, kaum muslimin kehilangan, tidak ada penggantinya. Laftaqaran nasu ilaihi, maka kaum muslimin akan kehilangan dia. Sementara tidak ada penggantinya, tidak ada alim lain yang bisa menggantikan posisinya. Idh la yumkinu ahadun li ahadin, idh la yumkinu li ahadin an yahulla mahallah, idh la yumkinu li ahadin an yahulla mahallahu, karena tidak memungkinkan bagi, ya, orang lain untuk menduduki posisinya, karena tidak ada alim yang lain selain dia. Fa idza kana la yujadu man huwa afqahu minhu, jadi apabila tidak ditemukan orang yang lebih faqih daripada dia, lebih berilmu daripada dia di negeri itu, yasqutu anhul khuruju lil jihadi, gugur darinya kewajiban keluar berjihad, nadharan lihajatil muslimina lahu. Madza? Nadharan lihajatil muslimina lahu, dalam rangka melihat, memperhatikan hajat kaum muslimin kepada dia. Ya. Dia punya kewajiban, alim ini punya kewajiban yang tidak bisa kewajiban itu dipikul oleh selainnya. Hajat kaum muslimin terhadap ilmunya tidak bisa digantikan oleh selainnya. Maka itu lebih diutamakan daripada dia keluar berjihad. Dikarenakan berjihad masih ada yang lainnya mewakili. Ya. Al-babus tsani, kita beralih ke bab yang kedua, fil asra wal ghanaim, tentang tawanan perang dan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Wa fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmu asrul kuffar. Hukum tawanan dari kalangan orang-orang kafir yang ditawan di medan perang. Dhahaba aktsaru ahli al-ilmi wa huwa sahihu. Madhab mayoritas ahli al-ilm. Wa huwa sahih, dan itu yang benar. Madhab jumhur. Anna asral kuffari minar rijali amruhum ilal imam. Sesungguhnya tawanan perang, ya, dari orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin, minar rijal, ya, dari kalangan kaum lelaki, ya. Ini ada klasifikasi, ya. Klasifikasi yang pertama adalah ar-rijal. Yang kita bahas sekarang adalah orang-orang kafir yang ditawan dalam peperangan oleh kaum muslimin. Ada klasifikasinya. Minar rijal, yang pertama, ya, tawanan laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki. Ini dulu. Minar rijal, amruhum ilal imam. Keputusan perkara mereka diapakan tawanan ini ilal imam, yarji'u ilal imam. Kembali keputusannya kepada ijtihad imam. Imam itu yang dimaksud imam di sini adalah, ya, khalifah, ya, amirul mu'minin. Wajib al-imam al-a'zam, yakni penguasa tertinggi, pusat. Naam. Fayukhayyaru fihim bima fihi maslahatul islami wal muslimin. Fayukhayyaru fihim, maka imam, ya, pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi, diberi pilihan, ya, terhadap mereka dalam memperlakukan mereka, memberi keputusan terhadap mereka. Bima fihi maslahatul Islam wal muslimin, dengan keputusan yang mengandung maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Berarti dia punya hak, ya, punya wewenang untuk berijtihad. Bainal qatli, pilihan-pilihan itu adalah baina, antara pilihan yang pertama al-qatl, ya, dieksekusi, dibunuh tawanan-tawanan itu. Baik. Yang kedua, wal istirqaqi, diperbudak, dijadikan budak. Ya. wal manni bi ghairi iwad, dan berbuat baik kepada mereka dengan dilepas cuma-cuma tanpa tebusan. Wal fida'i, dan pilihan berikutnya al fida', bayar tebusan. Ya, setiap tawanan yang dilepas bayar tebusan, menebus dirinya supaya lepas dari tawanan, penawanan. Imma bima'alin, boleh jadi tebusannya dengan harta, au manfaatin, atau suatu manfaat yang bernilai tentunya, au asiri muslimin, au asirin muslimin, au asirin muslim, atau tebusannya adalah tawanan muslim yang ditawan oleh musuh. Tawanan ditukar dengan tawanan. Ya. Satu tukar satu. Satu tawanan kafir tadi dilepas, tapi musuh juga melepaskan satu tawanan muslim yang sepadan dengannya. Nah, itu tiga pilihan fida', tebusannya. Nanti akan disebutkan dalil-dalil mengenai hukum-hukum tersebut yang bisa dipilih salah satunya oleh al-imam sesuai ijtihadnya, mana yang terbaik untuk maslahat Islam dan kaum muslimin. Amman nisa wasibyanu, adapun tawanan kafir dari orang kafir, dari kalangan kaum wanita dan anak-anak. Anak-anak itu maksudnya belum balik ya. Rijal, kaum lelaki tadi itu yang sudah balik. Nah, laki-laki yang sudah balik, sudah kita pelajari, mereka muqatilah. Mereka sudah tergolong ya pasukan perang. Berperang. Adapun an-nisa, kaum wanita, tidak. Asibyan, ya, yang belum balik, meskipun laki-laki tapi masih kecil, ya, juga tidak, ya, tidak termasuk muqatilah. Naam. Baik. Nah, ini hukumnya beda. Hukumnya beda. Masih ingat hadis Ibnu Umar minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut perang Uhud, tidak diizinkan oleh Nabi. Umurnya berapa? Baru 14 tahun. Nah, ketika perang Khandaq minta izin lagi dan umurnya sudah 15 tahun, diizinkan oleh Nabi SAW. Sudah termasuk muqatil. Nah, sudah termasuk ya pejuang, sudah balik. Nah, jadi adapun kaum wanita, anak kecil, fa innahum yustaraquna, maksudnya mereka yustaraquna, mereka diperbudak. Diperbudak bimujarradis sabi, dengan semata tertawan, ditangkap, ditawan oleh kaum muslimin. Ya, semata dengan ditawannya wanita-wanita itu dan anak-anak kecil itu, maka dengan sebab itu mereka diperbudak oleh kaum muslimin. Wayasiruna kajumlatil mal, dan mereka menjadi seperti sejumlah harta yang lainnya. Bagian dari sejumlah harta, yudammuna ilal ghanimah, digabungkan dalam harta ghanimah, rampasan perang. Ya, digabungkan dalam hitungan ghanimah, harta rampasan perang. Wala yukhayyaru fihim al-imamu, dan al-imam pengambil keputusan kebijakan di sini tidak diberi pilihan. tidak diberi pilihan terhadap mereka dengan pilihan-pilihan di atas. Tidak ada pilihan, misalkan dibunuh saja, ya, atau diperbudak, atau dan seterusnya yang disebutkan di atas. Tidak ada, tidak ada takhir itu. Wala yajuzu qatluhum, dan tidak boleh dibunuh. Ada larangan dari Nabi Asy-Syaddam. Wala yajuzu qatluhum, tidak boleh membunuh mereka. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal itu, larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Wa dalilu 'alal qatl, dalil atas pilihan dibunuh. Ya. Salah satu pilihan dari pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh al-imam terhadap kaum pria, ya, yang tertawan itu adalah al-qatl, dibunuh. Dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 5, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah kaum musyrikin itu di mana saja kalian mendapati mereka, di mana saja kalian mendapatkan mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 67, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard, tidak sepantasnya bagi seorang nabi mengambil tawanan dari musuh hingga dia melakukan pembunuhan yang banyak terhadap musuh di medan perang. Ayat ini turun usai perang Badr. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum meraih kemenangan yang gemilang di perang Badr. 70 terbunuh dari pihak kufar Quraisy, dan kebanyakannya adalah pentolannya, tokohnya. Kemudian 70 orang ditawan. Nah, 70 orang yang berhasil ditawan ini, Nabi alaihi salatu wasalam bermusyawarah dengan sahabatnya. Diapakan mereka? Abu Bakar As-Siddiq memilih, ya, mereka tidak dibunuh. Ditawan dan mereka bayar tebusan. Ya. Karena maslahat menuntut itu, kaum muslimin butuh. Ya, butuh harta untuk menopang jihad. Umar memilih dibunuh. Rasulullah SAW memutuskan sama dengan keputusan Abu Bakar. Turun ayat ini membenarkan Umar. Turun ayat ini teguran kepada Nabi SAW. Tidak sepantasnya Nabi, seorang Nabi, mengambil tawanan. Di awal-awal jihad, itu perang Badar jihad pertama, perang pertama yang meletus, yang sepantasnya dilakukan adalah menghabisi musuh sebanyak-banyaknya supaya lemah, li kasri syaukatihim, untuk melemahkan kekuatan mereka. Nanti jika sudah lemah, sudah kurang pasukannya mereka, ya, itu urusan lain. Adapun di awal-awal harus dibunuhi dulu mereka supaya tidak sombong, tidak, ya, tidak berlagak, tidak berani naam terhadap kaum muslimin. Itu maksud ayat. Naam. Dan di sini subhanallah, muwaffaq Umar radhiyallahu anhu, muwaffaq di sini pilihannya memang seharusnya mereka dibunuh. Naam. Tetapi kemudian turun penjelasan pada kelanjutan ayat, ya, bahwa hal itu dimaafkan dan kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tawanan itu tidak dibunuh, melainkan ditebus dengan fidyah, ya, karena telah mendahului keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, itu telah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang mereka, sehingga kemudian ditetapkanlah bahwa tawanan itu dilepas dengan bayar fidyah. Naam. Dikatakan di sini fa akhbarallahu subhanahu anna qatlal musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat ini bahwa membunuh kaum musyrikin yang ditawan yaum Badar, pada perang Badar, kana aula, itu lebih utama, itu lebih tepat, min asrihim wa fidaihim, dibandingkan menawan mereka dan melepaskan mereka dengan tebusan. Baik. Maka yang punya harta, mereka menebus diri mereka dengan harta. Yang tidak punya harta, dari tawanan Quraisy yang ditawan itu, mereka menebus diri mereka dengan manfaat yang mereka bisa lakukan, yaitu mereka diharuskan mengajari anak-anak kecil kaum Ansar, setiap orang mengajari 10 anak sampai bisa baca tulis. Sampai bisa baca tulis, setelah itu dia lepas. Itu tebusannya, manfaat. Nah, itu yang tidak punya harta. Ada pun yang punya harta, langsung dia tebus dengan hartanya. Kemudian dilepas. Wali hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke kota Makkah di tahun Fathu Makkah, wa ala ra'sihi al-mighfar, dan di atas kepala beliau ada al-mighfar, yaitu pelindung kepala. Nah, pelindung kepala dalam peperangan. Baik. Falamma naza'ahu ja'a rajul. Falamma naza'ahu, kemudian ketika Nabi SAW melepas mighfar, pelindung kepalanya itu, ja'a rajulun, datang seseorang, faqal, lantas berkata, inna ibn Khafal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Sesungguhnya ibn Khafal, dia bergelantung di tirai penutup Ka'bah. Faqal, maka Nabi mengatakan, uqtuluh, bunuh dia. Hadith ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ini dalil kedua. Pilihan yang pertama, yaitu yang tertangkap dari kaum musyrikin dalam perang, dibunuh. Ya. Dalil pertama dari Al-Qur'an, ada dua ayat disebutkan di atas. Kemudian dalil berikutnya dari hadis ini muttafaq alaih. Kemudian dalil yang berikutnya juga dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu wa qatlu wali hadithi Anas, wa qatli sallallahu alaihi wasallam rijala bani Quraidah, dan Nabi alaihi salatu wasallam membunuh kaum pria bani Quraidah. Tayyib, hadisnya akan disinggung setelahnya. Bani Quraidah yang berkhianat. Ya. Kaum Yahudi yang berkhianat yang ada di sekitar Madinah, yang berkhianat dan melakukan pengkhianatan dan bergabung dengan Ahzab, pasukan sekutu. Ya. Ahzab yang mengepung Madinah ketika itu. Naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan keputusan hukum kepada Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidul Ansar. Dan Sa'ad bin Mu'ad menetapkan mereka dibunuh. Ya, maka mereka dibunuh. Naam. Wa dalilu 'ala al-istirqaq, dalil atas pilihan al-istirqaq. Yang ditangkap itu di tawanan itu diperbudak, bukan dibunuh tetapi diperbudak oleh kaum muslimin. Haditsu Abi Sa'id al-Khudri. Hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an fi qissati Bani Quraidah, tentang kisah Bani Quraidah. Lamma nazalu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu an, ketika mereka memilih, ya, memilih diperlakukan di atas hukumnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Ansar, yang pada perang Khandaq lengannya terkena panah dan uratnya terkena sehingga menyemburkan darah yang luka parah. Tetapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar lukanya tertutup dan tidak mengucurkan darah sampai dia melihat Nabi Alaihissalam meraih kemenangan. Sehingga dikabulkan doanya, tertutup lukanya. Dirawat di masjid. Ya, ketika peperangan usai, Bani Quraidah diberi pilihan siapa yang memutuskan hukum atas mereka. Mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad fahakama, maka Sa'ad bin Mu'ad menetapkan hukum atas mereka, antuktalal muqatilah, kaum pria yang mereka merupakan muqatilah, yakni pasukan perang yang berperang, dibunuh. Watusbadzurriyah, dan keturunan mereka, anak-anak keturunan mereka, anak-anak kecil, ditawan dan diperbudak. Ya. Setelah itu puas Sa'ad bin Mu'ad melihat kemenangan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Setelah itu lukanya terbuka dan mengucurkan darah yang deras. Kemudian beliau wafat dan Nabi SAW mengabarkan Arasy bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'ad. Arasy tidak pernah bergoncang dengan kematian seseorang selain kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi SAW. Maka hadith ini tadi ya, yang diriwayatkan Abu Sa'id Khudri ini riwayat Al-Bukhari. Maka prakteknya, praktek pelaksanaan pembunuhan al-muqatilah, kaum pria yakni yang sudah balik, yang muqatil dia sudah termasuk pejuang yang berperang, itu yang dibunuh. Ada punya belum balik, yang dzurriyah yang masih kecil ditawan, diperbudak. Prakteknya pada hadith Atiyah al-Quradi, karena dia yang termasuk yang selamat karena belum balik, Atiyah al-Quradi radhiyallahu anhu, yang kemudian menjadi sahabat. Dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, dia menceritakan Nabi SAW memerintahkan ya mereka diperiksa. Yang sudah punya rambut kemaluan berarti sudah balig. Itu dalil bahwa seorang anak jika sudah tumbuh rambut kemaluannya berarti sudah balig. Disingkap semua, diperiksa yang ada rambut kemaluannya, ditebas lehernya. Atiyah Al-Qurani mengatakan saya termasuk yang belum balig. Nah, baik. Ya. Ya, itu kondisi menuntut ya. Dan ini Nabi SAW memerintahkan seperti itu prakteknya. Barakallahu fikum. Kemudian kita selesaikan saja ya, tersisa wad dalilu 'alal istirqaqi, dalil atas perbudakan. Ini tadi sudah wad dalilu 'alal manni wal fida'i, dalil atas pilihan al-man, yaitu dilepas cuma-cuma ya, berbuat baik kepada mereka jika dipandang ada maslahat, dilepas cuma-cuma tanpa tebusan. Wal fida'i, dan pilihan yang lain yaitu dilepas tetapi bayar tebusan. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas. Dalilnya qaulu ta'ala dalam surah Muhammad ayat 4, fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Maka jika kalian, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir itu, fa darbar riqab, maka tebaslah leher-leher mereka. Yakni dalam jihad fisabilillah, dalam perang jihad. Hatta idza afkhantumuhum, hingga apabila kalian telah berhasil membunuh mereka dalam jumlah yang besar, sudah lemah, sudah kurang pasukannya ya. Jadi di awal-awal jihad pilihan yang lebih tepat, sebenarnya sudah lewat juga tadi ya penjelasan hadis peristiwa perang Badar ayat surah Al-Anfal. Di awal-awal peperangan itu yang tepat yang dipilih adalah dibunuh, yang tertangkap dibunuh. Nah, itu yang terbaik untuk mengurangi jumlah pasukan mereka, untuk mematahkan kekuatan mereka. Ya, hatta idza khantumuhum, hingga jika kalian sudah berhasil ya membunuh banyak dari mereka, berarti sudah melemah, sudah kurang pasukannya, fasyuddul wathaq, maka kalian memilih pilihan menawan dan perkuatlah ikatan tawanan-tawanan itu, jangan sampai lari. Perkuat ikatannya, borgolnya, ikatannya supaya tidak lari. Ya, tawanan kalau tidak kuat ikatannya bisa melarikan diri kan? Nah. Kemudian yang ditawan tadi pilihannya apa? Fa imma mannam ba'du. Kemudian boleh jadi setelah itu mannan, dilepas cuma-cuma jika maslahat menuntut itu. Wa imma fida'an, dan boleh jadi fida'an ya, ditebus, dilepas dengan tebusan. Hatta tadu'al harbu awzaroha, sampai peperangan usai. Nah, وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ, semestinya sang imam, pemimpin, melakukan yang terbaik, yang paling maslahat untuk kaum muslimin. مِنْ هَذِي الْخِصَالِ, dari pilihan-pilihan ini. لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لِغَيْرِهِ, karena sesungguhnya tasarrufnya, tindakannya, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk maslahat dirinya, tapi li ghairi, untuk kepentingan dan maslahat Islam kaum muslimin. Falazima an yakuna takhyiruhu lil maslahah. Falazima, maka wajib an yakuna takhyiruhu, pilihannya lil maslahah, untuk maslahat kaum muslimin, pilihan terbaik. Ya. Oleh karena itu imam butuh pendamping-pendamping yang terpercaya, yang berilmu, yang bijak, yang soleh. Ya. Sebagaimana salah satu contoh yang baru saja kita dengar, bagaimana Nabi SAW pada perang Badar ketika hendak memutuskan musyawarah, minta pendapat Abu Bakar, minta pendapat Umar. Nah, baik, untuk memilih yang terbaik bagi maslahat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Aktafi bihadal qadr. Tafadlalu. Athabakum Allah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.